Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin amma ba'du. Para pendengar yang saya muliakan, alhamdulillah pada malam hari ini seperti biasa kita bisa bersua kembali dalam kajian rutin kita, dalam kajian fikih, kajian kitab takrib yang telah dikarang oleh Imam Abi Suja. Alhamdulillah berkat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dalam kajian kita yang lalu telah kita mulai kajian kita dan pembahasan kita mengenai pelajaran faraid, yaitu cara-cara menghitung harta warisan. Untuk kesempatan kita kali ini, kita akan mempelajari atau kita akan membaca orang-orang yang bagiannya telah ditentukan dalam Al-Quran atau telah ditentukan dalam As-Sunnah atau Ijma', yang mana bagian-bagian mereka atau mereka bersama dinamakan Ashabul Furud. Setelah kita ketahui dalam kajian yang lalu bahwasanya ahli waris itu dibagi menjadi dua, ada kalanya yang dinamakan, yang pertama dinamakan Ashabul Ta'sib atau orang yang mengambil bagian dengan cara asobah, ada yang dinamakan Ashabul Furud, orang yang bagiannya telah ditentukan oleh Al-Quran atau oleh Sunnah atau oleh Ijma' ulama. Jadi asobah adalah orang yang mengambil semua harta, orang yang mendapatkan semua harta jika dia sendirian, atau orang yang mendapatkan bagian setelah bagian ahli fardu kita bagi untuk mereka. Adapun ahli fardu adalah orang-orang yang mana bagiannya telah ditentukan oleh agama. Dalam hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Rahabi dalam Nadhom Rahabiyah, beliau mengatakan wa'lam bi'annal irsa naw'ani huma fardun wa ta'sibun ala ma qad kusima fal fardu fi nasl kitab sittah la fardu fil irsi ghairaha battah nisfun wa rub'un summa nisful rub'i wa thulsu bi nasl syar'i fa thulusani wa huma tamamu fahfad fa kullu hafidin imamu. Jadi bagian-bagian yang telah ditentukan oleh agama itu ada 6 seperti yang kita sebutkan. Yang pertama adalah nisfu, separuh. Yang kedua adalah rub'u, seperempat. Yang ketiga adalah sumun, seperdelapan. Yang keempat adalah sulus, sepertiga. Yang kelima adalah sudus, seperenam. Dan yang terakhir adalah sulusani, 2/3. Keenam bagian ini telah ditentukan oleh Al-Quran. Kemudian para ulama menambah satu bagian lagi dengan ijtihad, yaitu namanya sulus baqi. Yaitu masalah jika ada mayit yang meninggal, orang yang meninggal meninggalkan ahli waris, kakek bersama dengan ikhwah, bersama dengan saudaranya mayit. Maka dalam hal ini ada yang namanya sulusul baqi. Adapun yang keenam tadi adalah bagian-bagian yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Nah, dalam kajian kita kali ini kita akan menyebutkan siapa saja yang bagiannya telah ditentukan oleh Al-Qur'an. Kita mulai menyebutkan orang-orang yang berhak mendapatkan setengah. Siapakah mereka yang berhak mendapatkan setengah dari harta peninggalan mayit sesuai apa yang telah ditentukan oleh Al-Quran? Mereka semua adalah 5 orang. Orang yang mendapatkan bagian nisfu atau separuh dari harta yang ditinggalkan mayit itu ada 5 orang. Yang pertama adalah az-zauj, suami. Jika seorang perempuan meninggal dan meninggalkan seorang suami, maka suami tadi berhak untuk mendapatkan separuh dari harta peninggalan istri dengan satu syarat. Apa itu? Dengan satu syarat, istri tersebut tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai cucu dari anak laki-laki. Baik anak tersebut adalah anak hasil perkawinan dia dengan suami tadi atau hasil perkawinan dengan laki-laki lain. Ya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad." Dan kamu berhak mendapatkan separuh dari apa yang ditinggalkan oleh istri-istri kamu jika mereka tidak punya anak. Ya. Jadi yang dimaksud dengan anak di sini adalah baik anak laki-laki, ya, atau anak perempuan, ya, baik anak laki-laki atau anak perempuan. Maka jika seorang perempuan meninggal, ahli warisnya seorang suami saja, maka suami tersebut berhak untuk mendapatkan setengah dari harta peninggalan perempuan tadi. Tapi kalau dia misalnya perempuan tadi mempunyai anak, baik anak laki-laki atau anak perempuan, atau mempunyai cucu dari anak laki-lakinya, maka dia tidak bisa mendapatkan setengah. Ini yang pertama. Orang yang kedua yang mendapatkan bagian setengah adalah al-bintu, anak perempuan. Anak perempuan ini dia bisa mendapatkan bagian setengah dari apa yang ditinggalkan oleh bapaknya atau ibunya jika dia mempunyai dua syarat. Memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama, hendaknya dia sendirian. Sendirian. Maksudnya sendirian bagaimana? Tidak punya saudara perempuan. Dia anak perempuan satu-satunya. Yang kedua, alla yakuna ma'aha akhun. Dia tidak mempunyai saudara laki-laki. Kalau dia anak perempuan satu-satunya, maka dia berhak mendapatkan separuh dari harta peninggalan mayit. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa in kanat wahidatan falahan nisfu. Dan jika dia sendirian, maka dia berhak mendapatkan separuh. Sendirian berarti tidak ada anak laki-laki dan tidak ada perempuan, dia anak tunggal satu-satunya. Maka dia berhak mendapatkan separuh dari harta peninggalan mayit. Orang yang ketiga yang berhak mendapatkan bagian setengah adalah bintul ibni, anak perempuan dari anak laki-laki, cucu perempuan dari anak laki-laki. Maka cucu perempuan dari anak laki-laki ini dia berhak mendapatkan bagian separuh dari harta yang ditinggalkan oleh kakeknya jika dia memenuhi tiga syarat. Syarat yang pertama adalah hendaknya dia sendirian, cucu perempuan satu-satunya. Syarat yang kedua, alla yakuna ma'aha akhun. Dia tidak mempunyai saudara laki-laki cucu tersebut. Syarat yang ketiga, alla yakuna ma'ahadun min waladil mayyit. Dia tidak bersama dengan salah seorang anak mayit, pamannya misalnya. Kalau mayitnya tadi itu masih meninggalkan anak dan anaknya masih ada, maka dia tidak berhak mendapatkan setengah dari harta peninggalan kakeknya. Dan dalil daripada masalah ini adalah ijma ulama. Para ulama telah sepakat bahwasanya kalau seorang yang meninggal terus ahli warisnya ada seorang anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, maka cucu perempuan tadi berhak mendapatkan bagian separuh dengan tiga syarat yang telah saya jelaskan tadi. Orang yang keempat yang mendapatkan bagian setengah adalah al-ukhtu syaqiqah, saudara perempuan yang sekandung. Saudara perempuan yang seayah dan seibu ini berhak mendapatkan bagian separuh dari harta peninggalan saudaranya jika dia telah memenuhi empat syarat. Syarat yang pertama, ada mufar'ul waris. Yang meninggal tidak meninggalkan anak sama sekali dan tidak punya cucu dari anak laki-laki. Syarat yang kedua, ada mewujudul aslil waris. Tidak ada bapaknya mayit atau ibunya mayit. Tidak ada bapaknya mayit atau kakeknya mayit. Yang ketiga, antakuna wahidatan, hendaknya dia sendirian. Di sana tidak ada saudara, tidak mempunyai saudara ukhtun syaqiqah tersebut. Yang keempat, ala yakuna ma'aha akhun, hendaknya dia tidak mempunyai saudara laki-laki. Kalau dia tidak mempunyai saudara perempuan dan tidak mempunyai saudara laki-laki, dan mayat yang meninggal tidak mempunyai far'un waris, tidak punya laki-laki anak perempuan dan juga tidak punya cucu dari anak laki-laki, juga bapaknya mayit tersebut tidak ada, begitu juga kakeknya, maka dia berhak mendapatkan setengah dari harta peninggalan mayit. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In imru'un halaka laisa lahu waladun wa lahu ukhtun falaha nisfu ma tarak. Yang artinya jika seorang laki-laki meninggal, halaka meninggal, laisa lahu walad, tidak mempunyai seorang anak. Walau ukhtun, dan dia mempunyai saudara perempuan, falaha nisfu ma tarak, maka dia berhak mendapatkan separuh dari harta yang telah ditinggalkan oleh mayat tersebut. Orang yang kelima yang berhak mendapatkan bagian separuh adalah ukhtun li'ab, saudara sebapak, saudara perempuan sebapak. Ukhtun li'ab ini, saudara perempuan sebapak ini berhak mendapatkan bagian setengah jika dia memenuhi 5 syarat. Keempat syarat adalah syarat yang telah saya sebutkan tadi, yaitu hendaknya si mayat tidak mempunyai far'ul waris, tidak mempunyai anak, baik anak laki-laki atau anak perempuan, atau cucu dari anak laki-laki, dan tidak mempunyai, syarat kedua, tidak mempunyai bapak atau kakek. Syarat yang ketiga, hendaknya dia sendirian. Syarat yang keempat, hendaknya dia tidak mempunyai saudara laki-laki. Yang kelima, hendaknya dia tidak mempunyai saudara, baik saudara akhun syaqiq, saudara sekandung dengan mayit, atau saudara yang sebapak seperti dia, atau tidak ada ukhtun syaqiqah, saudara perempuan sekandung dengan mayit. Kalau sudah memenuhi 5 syarat ini, berarti dia berhak mendapatkan separuh. Dia berhak mendapatkan separuh. Dan dalilnya adalah ayat yang telah saya bacakan tadi dan ijma'nya para ulama, bahwasanya ukhtun li'ab seperti itu, dalam keadaan seperti itu, dia mendapatkan bagian setengah. Dan hal ini, jadi 5 orang inilah yang berhak mendapatkan bagian setengah, yaitu zauj, suami, kemudian bintun, anak perempuan mayit, bintu ibnin, cucu perempuan dari anak laki-laki mayit, kemudian ukhtun syaqiqah, saudara perempuan sekandung mayit, dan ukhtun minal ab, saudara sebapak dari mayit. Dalam hal ini telah disebutkan oleh Imam Ar-Rahabi dalam Nadhm Ar-Rahabiyah, wa nisfu fardhu khamsati afradin. Az-zawju wal unsa minal auladi wal bintu ibni inda faqdil binti wal ukhtu fi madhhabi kulli mufti. Wa ba'daha al-ukhtu allati minal abi inda infiradihinna an mu'assibi. Terus bagian fardu yang kedua adalah bagian seperempat. Bagian seperempat, dan bagian seperempat ini adalah dimiliki oleh 2 orang. Bagian seperempat ini adalah dimiliki oleh 2 orang. Yang pertama adalah az-zauj, suami. Suami mendapatkan seperempat dari harta warisan yang ditinggalkan oleh istrinya, dengan syarat yaitu kalau istri tersebut mempunyai anak. Kalau di sana istri mempunyai anak, baik anak dari dia sendiri, dari suami itu, atau dari suami sebelumnya, maka suami jika istrinya meninggal, dia berhak mendapatkan seperempat. Seperempat. Dan hukum seperti anak adalah ibnul ibn, cucu laki-laki dari anak laki-laki, atau cucu laki-laki dari anak perempuan suami istrinya. Kalau ada far'un waris anak atau cucu, maka suami cuma bisa mendapatkan seperempat dari harta peninggalan mayit. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa in kana lahunna walad falakumur rubu'u mimma tarakna. Yang artinya, dan jika istri-istri kamu yang meninggal mempunyai anak, baik anak laki-laki atau anak perempuan, atau cucu laki-laki atau cucu perempuan dari anak laki-laki, karena cucu itu dari anak laki-laki hukumnya seperti anak, falakum rubu'u mimma tarakna, maka kamu mendapatkan seperempat dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istri kamu. Yang kedua, yang berhak mendapatkan bagian seperempat adalah zauja, seorang istri atau zaujat, istri yang banyak, kalau memang orang laki-laki tersebut ketika meninggal, meninggalkan dua istri atau tiga istri atau empat istri. Mereka, istri-istri tersebut, mendapatkan seperempat dari harta yang ditinggalkan oleh suaminya yang meninggal jika suami tersebut tidak mempunyai far'un waris. Jika suami tersebut tidak punya anak, baik anak laki-laki atau perempuan, atau tidak punya cucu dari anak laki-laki, baik laki-laki atau perempuan. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walahunnar rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad. Yang artinya, dan bagi istri-istri mereka mendapatkan rubu' seperempat. Mimma taraktum, dari harta yang kamu tinggalkan, illam yakul lakum walad, jika kamu tidak mempunyai anak. Dan termasuk dalam anak di sini adalah cucu anak dari anak laki-laki. Maka kalau seorang istri ditinggal oleh suaminya dan dia mempunyai anak, tidak mempunyai anak. Suami tersebut tidak mempunyai anak, baik anak dari dia sendiri, istri sendiri, atau dari istri yang lain misalnya, maka dia mendapatkan seperempat. Dan seperempat ini dibagi untuk istri banyak. Misalnya kalau istrinya empat, maka seperempat ini dibagi untuk empat orang tersebut. Jadi maksudnya seperempat ini bukan setiap orang dapat seperempat, enggak. Tapi seperempat ini dibagi oleh semua istri yang ada. Imam Rahabi ya mengatakan warubu'u fardu zauji, dan seperempat adalah bagian milik suami. Inka nama'ah min waladi zaujati man qad mana'ah, jika istri mempunyai anak. Wa huwa likulli zaujatin aw aktsara ma'azmil auladi fi ma quddira. Wa dzikru auladil banina yu'tamad haitsu i'tamadnal qawla fi dzikril walad. Jadi, dan juga yang kedua adalah istri mendapatkan bagian seperempat jika suami yang meninggal tidak mempunyai anak, baik anak laki-laki atau anak perempuan. Jadi bagian yang kedua adalah seperempat, dan seperempat ini dimiliki oleh suami atau istri. Bagian yang pertama tadi adalah setengah, setengah, dan setengah ini adalah miliknya lima orang. Suami, anak putri, putrinya mayit, anak cucu putri dari anak laki-laki, kemudian ukhtun syaqiqah, saudara sekandung, sudah perempuan sekandung, dan ukhtun li'ab, saudara perempuan satu bapak. Sekarang bagian fardu yang ketiga adalah sumun. 1/8 ini adalah bagian daripada zaujah, seorang istri. Jika suaminya meninggal dan suaminya tersebut punya anak, baik anak dari istri tersebut atau dari istri yang lain, atau mempunyai cucu dari anak laki-laki, baik anak laki-laki tersebut dari istri tersebut atau dari istri yang lainnya. Kalau suami meninggal dan dia meninggalkan anak atau meninggalkan cucu dari anak laki-laki, maka seorang istri berhak mendapatkan 1/8. Dan ini adalah sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fa in kana lakum waladun falahunna thumumu mimma taraktum. Dan jika kamu mempunyai anak, falahunna, maka mereka istri-istri asumunu mendapatkan 1/8 mimma taraktum, dari harta yang kamu tinggalkan. Imam Rahabi dalam Nadhm Rahabiyah meninggalkan wasumunu lizaujati wazaujati ma'al banina aw ma'al banati aw ma'a auladil banina fa'lami walatadunnal jam'a syartan fa'lami. Kemudian bagian yang berikutnya adalah, bagian yang keempat adalah sulusen, adalah 2/3. 2/3 ini adalah bagian yang dimiliki oleh 4 orang. Yang pertama adalah bintani fa'aksaro. Jika ada seseorang meninggal dan ahli warisnya adalah 2 anak perempuan atau lebih, maka 2 anak perempuan tersebut berhak mendapatkan 3/2 dari harta peninggalan mayit, dengan satu syarat, yaitu tidak ada saudara laki-laki. Kalau tidak ada anak laki-laki dari mayit, berarti anak perempuan dua jumlahnya tadi, atau tiga, atau banyak lebih dari itu, mendapatkan 2/3. Kalau memang mereka tidak ada saudara laki-laki dari abahnya. Dalil mereka, dalil ini adalah bisa kita ambil dari Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Fa in kunna nisa'an fawqa ithnataini falahunna thulutsa ma tarak." Kalau mereka, anak-anak mereka perempuan dua, fawqa ithnataini, lebih dari dua, falahunna, maka mereka mendapatkan 2/3 dari harta yang ditinggalkan oleh mayit. Kemudian dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan 2/3 untuk 2 putri sahabat Sa'ad ketika meninggal. Sa'ad ketika meninggal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu melihat Sa'ad ini punya 2 anak perempuan dan tidak punya anak perempuan ini tidak menjadi Sa'ad meninggalkan 2 anak perempuan saja, tidak meninggalkan anak laki-laki, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan mereka berdua berapa? 2/3 dari harta warisan yang ditinggalkan oleh abahnya, yaitu Sa'ad. Ini berarti dalil bahwasanya anak putri 2 orang jumlahnya atau lebih mendapatkan 2/3 jika mereka tidak ada saudara laki-laki yang bersama mereka. Kemudian orang yang kedua yang mendapatkan bagian 2/3 adalah Bintal Ibni, 2 cucu perempuan dari anak laki-laki atau lebih. Mereka bisa mendapatkan bagian 2/3 jika memenuhi 2 syarat. Syarat yang pertama adalah adamul mu'assib lahunna. Mereka berdua tidak mempunyai saudara laki-laki. Yang kedua, adamu wujudi waladil mayyit. Tidak ada mayyit, tidak mempunyai anak sama sekali. Jadi kalau ada orang laki-laki meninggal, terus ahli warisnya itu adalah cucu perempuan 2 dari anak laki-laki, maka cucu perempuan 2 ini mendapatkan 2/3 kalau memang cucu 2 ini tidak mempunyai saudara laki. 2 orang perempuan atau 3 orang perempuan, tidak ada anak laki-laki sama sekali. Yang kedua, mayitnya tidak mempunyai anak, anaknya sudah meninggal semuanya, tinggal cucunya saja. Maka mereka mendapatkan 2/3. Baik cucu tersebut berasal dari anak yang berbeda-beda, misalnya Zaid meninggal, punya anak, punya Zaid ini meninggal, punya anak siapa? Punya anak Abu Bakar, Umar, Utsman. Misalnya, Abu Bakar punya anak 1 perempuan, namanya Zainab. Umar punya anak 1 perempuan, namanya Ruqayyah. Utsman punya anak 1 perempuan, namanya misalnya Aisyah. Maka ketiga cucu ini, perempuan ini, dari anak laki-laki ini, kalau Zaid ini meninggal, mereka mendapatkan 2/3 dari harta peninggalan Zaid jika bapaknya mereka tidak ada semuanya. Tidak ada semuanya. Dan dalilnya adalah, dalil ini dikiaskan, dalil mereka mendapatkan bagian 2/3 ini harus dikiaskan dengan bintun, dikiaskan dengan anak perempuan. Jika mereka berbilangan, mereka mendapatkan bagian 2/3 dengan syarat tidak adanya saudara laki-laki dari mereka. Orang ketiga yang mendapatkan bagian 2/3 adalah ukhtani syaqiqatani fa aktsara, yaitu saudara perempuan yang sekandung 2 jumlahnya atau banyak, mereka mendapatkan bagian 2/3 dengan 3 syarat. Yang pertama, adamul mu'assib, mereka perempuan-perempuan tadi tidak mempunyai saudara laki-laki. Yang kedua adalah adamu wujudi far'il waris, orang yang meninggal atau saudara mereka yang meninggal tidak punya anak sama sekali. Yang ketiga adalah adamu wujudil asli, bapak mereka sudah tidak ada dan kakeknya tidak ada. Kalau sudah memenuhi 3 syarat ini, berarti mereka berhak mendapatkan 2/3 dari harta yang ditinggalkan oleh mayit. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa in kana tsnataini falahuma tsulutsani mimma tarak." Dan jika mereka saudara sekandung perempuan itu tsnataini, 2 atau lebih, falahuma tsulutsani mimma tarak, maka mereka mendapatkan 2/3 dari harta yang ditinggalkan oleh mayit. Kemudian orang yang keempat yang mendapatkan bagian 2/3 adalah saudara perempuan 2 atau lebih yang sebapak saja. Nah, saudara perempuan jika jumlahnya 2 atau lebih, saudara perempuan sebapak saja, kalau jumlahnya 2 atau lebih, maka mereka berhak mendapatkan 2/3 dengan 4 syarat. Ketiga syarat adalah syarat yang saya sebutkan tadi. Jadi syarat untuk ukhtun syaqiqah yang telah saya sebutkan tadi itu disyaratkan juga untuk ukhtun li'ab ini. Maka 2 saudara perempuan atau lebih dari bapak, sebapak saja, tidak seibu, ini mendapatkan 2/3 jika tidak ada mu'asib, tidak punya saudara laki-laki, dan tidak ada far'un waris, yang meninggal tidak punya anak, baik laki-laki atau perempuan, tidak mempunyai bapak, baik bapak atau kakek. Ditambah satu lagi, yaitu tidak adanya akhun syakik atau ukhtun syakiko. Harus di sana tidak ada yang namanya akhun syakik atau ukhtun syakiko. Mayit yang meninggal itu tidak mempunyai saudara sekandung, baik laki-laki atau perempuan. Dalil daripada masalah ini adalah ijma' para ulama telah sepakat mengenai hal ini. Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya, bahwasanya dari sahabat Jabir bin Abdullah, ketika beliau sakit, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menengok sahabat Jabir ketika beliau sakit. Dan ketika itu, ketika sahabat Jabir disambang atau ditengok oleh Rasulullah, sahabat Jabir dalam keadaan tidak sadarkan diri. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang bersama sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar, datang ke rumahnya sahabat Jabir dengan berjalan kaki. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta wudu, kemudian setelah wudu, air bekas wudu Rasulullah itu yang ada di wajah beliau disiramkan ke wajahnya sahabat Jabir. Kemudian setelah disiram air bekas wudunya Rasulullah, Jabir siuman. Kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, kaifa aqdi fi mali?" Ya Rasulullah, bagaimana saya ngatur harta saya? Sahabat itu dalam setiap langkah dan pikiran yang dipikirkan adalah akhiratnya. Ya Rasulullah, saya sekarang punya tanggungan harta. Saya takut sampai saya meninggal, bagaimana saya ngurus harta ini? Karena harta ini pasti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ngurusnya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu tidak memberi jawaban. Sahabat Jabir ini mempunyai 9 saudara perempuan, sampai turunlah surat An-Nisa yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalala. Jadi ayat kalala ini yang menerangkan warisan untuk ukhtun li'ab ini, yaitu kejadiannya, sebab turunnya adalah kejadian yang menimpa sahabat Jabir bin Abdullah ini, yang mana ketika itu putusan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ukhtun li'ab, saudara perempuan yang sebapak jumlahnya 2 atau lebih ini berhak mendapatkan 2/3 dari harta jika memenuhi syarat-syarat yang telah saya sebutkan tadi. Tinggallah yang terakhir dari bagian yang belum saya sebutkan, yaitu bagian 1/3. 1/3 ini bagiannya siapa? 1/3 ini bagian 2 orang. 1/3 ini bagian 2 orang. Yang pertama adalah bagian ibu. Jika ada orang meninggal dan yang menjadi ahli warisnya adalah ibunya, maka ibunya ini berhak untuk mendapatkan 1/3 dengan 2 syarat. Yang pertama, adamu wujudi fardil waris. Mayitnya tidak meninggalkan anak sama sekali dan tidak meninggalkan cucu dari anak laki-laki. Yang kedua, adamu wujudil ikhwah. Di sana tidak ada saudara. Jadi orang yang meninggal tersebut tidak mempunyai saudara, dia adalah anak tunggal, atau saudaranya telah meninggal semuanya. Maka kalau begini, kalau orang tersebut meninggal terus ibunya masih ada dan telah memenuhi 2 syarat tadi, maka ibu tersebut berhak mendapatkan 1/3 dari harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal tadi. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, fa illam yakun lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi tsuluts. jika dia meninggal dan tidak mempunyai anak, wawarisahu abawahu, dan bapak ibunya masih ada, maka ibunya mendapatkan sepertiga. Yang kedua, orang yang mendapatkan bagian sepertiga adalah al-adad minal ikhwali adalah ikhwali saudara seibu jika mereka jumlahnya banyak, dua atau lebih. Mereka mendapatkan bagian sepertiga, baik laki-laki atau perempuan sama. Hah? Bagi secara sama dengan apa? Dengan dua syarat. Yang pertama syaratnya adalah tidak ada far'un waris. Jadi yang meninggal tidak punya anak dan tidak ada cucu dari anak laki-laki. Yang kedua adalah tidak ada bapak dan tidak ada kakek. Kalau tidak ada bapak dan tidak ada kakek dan tidak ada far'un waris, maka mereka berhak untuk mendapatkan bagian sepertiga dari harta yang ditinggalkan oleh mayit. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa in kanu aktsara min dzalika fahum syuraka'u fis tsuluts." Jika mereka lebih banyak dari itu, dua atau lebih, maka mereka mendapatkan sepertiga bersama-sama, baik jumlahnya mereka satu, dua, laki-laki atau perempuan, semuanya mendapatkan sepertiga dari harta yang ada. Ini adalah bagian yang kelima. Kemudian yang terakhir dari fardu, dari bagian fardu ini adalah bagian seperenam, ya. Seperenam. Seperenam ini adalah bagian dari tujuh orang, ya. Seperenam ini adalah bagian tujuh orang. Dan insya Allah akan kita terangkan siapa saja mereka tujuh orang ini dalam kajian kita yang akan datang. Kemudian sebelum kita tutup kajian ini, di sini ada pertanyaan dari seorang pendengar kita, Mas Faza Ahmad. Beliau bertanya, bolehkah harta waris dibagi sebelum yang bersangkutan meninggal? Ini saya jawab bahwasanya sebelum orang tersebut meninggal, maka hartanya bukan dinamakan harta warisan. Dinamakan warisan kalau yang mempunyai harta tersebut telah meninggal. Lah kalau masih bapaknya masih ada, ya harta tersebut milik bapaknya, tidak boleh dibagi. Ya. Dinamakan harta warisan dan boleh dibagi menurut ketentuan yang saya bacakan ini, kalau bapaknya sudah meninggal. Kalau belum meninggal berarti tidak boleh dibagi. Tidak boleh dibagi secara warisan, tidak boleh. Ya. Terus beliau bertanya. Pertanyaan yang kedua, bolehkah menjamak atau mengqasar sholat apabila jarak safar kurang dari dua marhala? Semisal Bogor, Jakarta seringkali macet dan terkadang kita terjebak dalam kemacetan. Terima kasih. Memang dalam fikih Syafi'i tidak diperbolehkan menjamak ataupun mengqasar sholat. Ya, kecuali jarak perjalanan yang ditempuh adalah sudah mencapai marhalataini, sekitar 84 km. Kalau jarak yang ditempuh kurang dari itu, maka tidak boleh melakukan jamak atau melakukan qasar. Tapi kalau memang Anda seperti keadaan seperti ini misalnya, Anda pulang dari kerja, jam 4 keluar dari kantor. Mau pulang ke Bogor, kantor di Jakarta. Mau pulang ke Bogor, karena jalan macet, bisa-bisa waktu maghrib habis. Dalam keadaan seperti ini, bolehkah Anda menjamak sholat? Di sana ada kaul dalam madzhab Syafi'i, muqabil mu'tamad, bahwasanya tidak disyaratkan untuk masalah jamak safarnya atau perjalanannya lebih dari 84 km atau lebih dari marhalata ini. Cuma qaul ini adalah qaul tidak mu'tamad dalam madhab, dan dalam keadaan seperti ini boleh Anda lakukan daripada Anda mengakhirkan sholat dari waktunya tanpa Anda jamak, tanpa ada niatan untuk menjamak. Tapi kalau Anda jamak mengikuti qaul yang mengatakan bahwasanya diperbolehkan menjamak sholat meskipun perjalanannya kurang dari dua marhala, kalau ikut pendapat ini maka boleh Anda jamak. Anda bisa melakukan sholat maghrib misalnya, nanti setelah sampai di rumah Anda lakukan dengan sholat isya sekalian dengan jamak takhir. Kalau Anda dalam keadaan seperti ini, seringkali macet, dan macetnya itu lama. Kalau kita tidak sholat dan tidak niat jamak, maka kita berarti mengakhirkan sholat tanpa ada sebab, maka kita berdosa. Daripada berdosa, maka Anda bisa mengambil pendapat dalam fikih Syafi'i, yang mana pendapat ini adalah pendapat muqabil adhar, bahwasanya jarak untuk safar yang diperbolehkan untuk melakukan jamak ini tidak disyaratkan harus lebih dari dua marhalat ini. Meskipun safarnya dekat, boleh melakukan jamak. Nah, kiranya cukup sekian kajian yang bisa kita kita kaji dalam kesempatan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bisa kita amalkan sehingga menjadi ilmu yang manfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita. Semoga kita bisa diberi ya, kita bisa melakukan amal soleh ya pada hari-hari yang akan datang, karena besok hari Rabu adalah bertepatan dengan tanggal 1 Dzulhijjah, yang mana para ulama mengatakan hari-hari Asyrul Ayyam, 10 hari pada awal bulan Dzulhijjah ini adalah termasuk hari-hari yang sangat mulia sekali, yang mana Allah Subhanahu wa taala menggandakan pahala setiap amal kebaikan yang kita lakukan pada hari-hari tersebut. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita selalu diberi taufik dan hidayah sehingga bisa melakukan amal soleh pada hari-hari tersebut, yang mana dalam hadis Bukhari Muslim bahwasanya di sana tidak ada amal, tidak ada hari-hari yang lebih utama dari hari ini, yang mana amal yang dilakukan oleh seorang hamba muslim akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pahala yang besar yang dilakukan oleh seorang hamba yang melebihi pahala daripada melakukan amal pada hari-hari 10 Dzulhijjah yang akan kita lewati ini. Ini juga ada pertanyaan ya menyusul dari Mas Ahmad Sihab ya. Bunyinya, apa yang harus dilakukan apabila orang-orang yang mewarisi tidak mau menggunakan hukum Islam? Terima kasih. Kalau mereka tidak mau menggunakan hukum Islam, ya tinggalkan. Tinggalkan saja. Kalau sudah dinasihati dan tidak mau melakukan pembagian secara hukum Islam, maka Anda tinggalkan saja. Yang penting Anda tidak melakukan dosa. Karena misalnya Anda adalah salah satu ahli waris. Anda adalah salah seorang ahli waris ya. Misalnya bapaknya meninggal, terus meninggalkan 9 anak. Lah 9 anak ini 8 orang dari anak tersebut pengin dibagi menurut mereka sendiri tidak memakai hukum Islam. Yang satu kepengin dibagi dengan cara warisan secara Islam. Lah kalau ke-8 orang ini masih mempertahankan pendapatnya dan tidak mau dibagi dengan cara Islam, sudah Anda tinggalkan. Anda tinggalkan, tidak perlu Anda mengambil harta yang mana nantinya harta tersebut akan menyeret Anda ke neraka. Daripada Anda masuk neraka, tinggalkan saja, karena harta itu adalah barang yang gampang untuk dicari. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan Anda imbalan yang lebih banyak dari itu. Karena hukum warisan ini adalah harus ditetapkan, harus diterapkan. Kalau tidak diterapkan maka kita berdosa. Kalau saudara-saudara Anda tidak mau menerapkannya dan sudah Anda kasih masukan, Anda sudah nasihati tetap saja tidak mau menerima, maka Anda tinggalkan mereka dan sudah kasihkan semuanya kepada mereka. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganti untuk Anda dengan ganti yang lebih banyak dari itu dan lebih berkah. Barang itu atau harta itu banyak tapi tidak ada berkahnya, tidak ada gunanya. Sedikit tapi berkah itu lebih baik daripada segudang tapi tidak ada berkahnya. Nasallallahu Subhanahu wa taala ayarzuquna ilman nafi'a wa yaj'al ilman hujjatan lana la hujjatan 'alaina wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.